sambang tebu sing kapur kanginan aksi bisu sing tadi kenangan prasetyamu kui mung kiasan tresnamu saiki wis ilang eneng dalan anyar kowe karo sapa. Jangan.